masalah pengingkaran tentang ahli kitab, kemudian secara umum pengingkaran pada kaum munafikin, itu secara umum selesai. Kalau mau diri KB ya tahu, tadi saya hanya bawakan beberapa contoh-contoh saja sebagai dalil. Secara umum boleh, baik yang untuk kafirnya, yang musliminya, yang munafikinya, semuanya boleh secara umum. Sekarang secara khusus nyebut jenenge wong, langsung nyebut namanya orang dari kalangan orang kafir saja. Mereka sih Allah Ustaz gampang kafir itu Fir'aun begitu diingkari Fir'aunnya dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Fir'aun, langsung sebutkan Fir'aunnya, nama orang atau gelarnya dia, yang penting tertuju pada orang tertentu. Fir'aun kena ya akhi, orang sudah ngerti yang namanya Fir'aun. Yang lain selain Fir'aun, loh gak ngerti ayat, sebuah ayat membawakan ayat atau yang penting dalil lah, ayat atau hadis yang menunjukkan diingkarinya seseorang yang tertentu. Harus ikut mikir ya, gak mikir lah anak yang capek lah. Mana anda? Anda ya sih yang sendirian. Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab. Yakin disebutkan namanya langsung? Ya. Disebut apa itu? Al-Lahab. Ibunya. Tiada Abi Lahab wa Tab. Disebutkan langsung dengan namanya Abu Lahab. Yes. Ini untuk siapa ini? Orang kafir. Untuk yang kaum muslimin, ini yang paling penting. Orang kafir semuanya sepakat, yang muslim belum kafir, sebutkan langsung orangnya. Nayahi dalilnya mana? Iya, anda mengingkari orang tersebut yang jatuh dalam kemungkaran, nunjuk langsung hidungnya atau kupingnya atau kepalanya. Nyaman. Aywa, labas. Allah farihi. Di sini penanti nasihatullah perlu dirinci. Artinya penyebutan dalilnya. Sebab yang satu ini yang banyak enggak diterima oleh banyak pihak. Gitu loh. Kiai-kiai yang tak menyebutkan nama orang, mereka itu masih muslim, hormati harga dirinya, jangan kamu jatuhkan martabatnya. Dalilnya banyak, saya bawakan ya. Satu, untuk orang-orang yang dikenal jeleknya hati, yang saya bawakan tadi tentang khawarij tadi kan begitu ya, disebutkan dalam riwayat itu ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta Hunain, tiba-tiba datang seseorang yang mukanya itu pucat, batuknya ngapal yang hitam-hitam yang berkelan, matanya cekung, kemudian digambarkan oleh yang betul-betul sangat kusut masih karena banyak ibadahnya, disebutkan oleh sebagian ulama namanya Abdul Khawais Al-Tamimi An-Najdi, langsung datang kepada Rasul mengatakan, ya Muhammad iqdil fa'inna kala ta'adil inna hari qismatun la yuradu biha wajhullah. Hey Muhammad, adil kamu gak adil, ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Ini Rasul yang begini kan ya, nyebutnya bukan Rasulullah atau Nabiullah, nyebut namanya, hey Muhammad adil. Allah al-Musta'an ada ya kan. Maka Rasul marah mengatakan, man adil illa makun adil, siapa lagi yang bisa adil kalau aku gak adil. Kemudian dia pergi. Ketika dia balik itu, Rasulullah SAW langsung berkata di hadapan para sahabat yang ada waktu itu, nunjuk langsung tengkuknya orang tadi. Orang belok begitu langsung tunjuk tengkuknya, iri gak kena burine gitu. Dia mengatakan, saya khruju min di'i hadha, langsung dengan kata-kata hadha,

sampai pada tingkat istri-istri mereka suruh mulangkan ke orang tuanya. Katanya ke Abdul Malik, saya ceraikan atau bagaimana? Kata utusannya Rasul, yang penting Rasul mengatakan suruh pulang. Makanya kalau Abdul Malik pada istrinya, pulang kamu ke orang tuamu. Sementara yang dua mengadakan apa namanya negosiasi supaya dikasih keringanan, soalnya wis tuwek-tuwek ini Murad bin Rafi sudah tua, Hilal juga sudah tua, minta izin istrinya supaya ngopeni dia. Kalau Ka'ab bin Malik masih muda ya, diizininya sama Rasul sekedar untuk ngopeni saja, enggak boleh deket-deket. Istrinya sendiri jangan deket-deket. Keluarganya Ka'ab akhirnya mengelobi Ka'ab, ya kamu juga ikut apa namanya minta dispensasi buat Rasul. Ka'ab mengatakan enggak, silakan dia pergi. Itu selama 50 hari 50 malam ya ikhwan. Kayak apa rasanya satu desa, satu masyarakat memboikot kamu, enggak ngajak ngomong kamu, enggak ngasih salam kamu, kamu salam enggak jawab salamnya bojomu itu loh. Istrimu sendiri yang biasanya satu kamar sama kamu, satu ranjang sama kamu, dan jangan teruskan, itu juga ikut-ikutan memboikot kamu, anak-anak kamu memboikot kamu, bapakmu memboikot kamu, keluarga kamu memboikot kamu. Dan ya apa rasanya kan? Betul-betul ada mending mati ya ini gimana ini sama masyarakat ya kan, beserta dengan tokohnya. Luar biasa. Turun ayat menangkan bebasan mereka dari kemunafikan, baru kemudian kembali normal lagi dikarenakan terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu person langsung, bukan sekedar personnya langsung, Ka'ab bin Malik, Umar bin Rafi dan Hilal bin Abi Umayyah. Siapa boleh ya, akhi? Diizinkan itu, diperbolehkan ya, akhi. Ingkar munkar itu tidak hanya pada tindakannya saja, tetapi orangnya pun disebutkan. Dari sekian banyak dalil-dalil yang ada ini, Khonafitina Azzaikumullah menunjukkan ucapan sebagian mereka yang mengatakan tamam, ingkaril munkar wala tahdimus syakhs, atau bihadal makna, ingkari kemungkarannya, tapi kamu jangan menghancurkan orangnya. Ini omongan yang melanggar dan bertentangan dengan sekian banyak dalil-dalil yang dibawakan tadi dari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tahu mana yang mengatakan itu? Kamu ingkari kemungkarannya saja. Orangnya? Jangan. Jangan kamu jatuhkan martabatnya orang. Begitu. Sahih wala tuhadim. Begitu maksudnya. Benarkan kesalahannya. Orangnya? Jangan kamu hancurkan. Allahul Musta'an. Bertentangan sangat jelas, jelas dengan omongan tadi. Kita katakan yang diingkari bukan cuma tindakan dia tok mas, tapi yang diingkari pun juga orangnya. Kalau memang ada kemaslahatan menyebut orang tadi, sebutkan. Dan itu bukan upaya penghancuran martabatnya dia, justru menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itu fungsinya nahi mungkar. Kalau tidak diingkari, binasa orang ini. Tidak diingkari, dihukum orang ini. Yang menghukum bukan kita orang. Allah Taala yang menghukum dia nanti dengan iqabnya, dengan azabnya. Ini orang mau menyelamatkan, bukan mau menghancurkan orang lain. Ada tidak yang mau seperti ini? Ada. Tokoh-tokohnya mereka. Yang paling terkenal seperti Al-Mis'ari, Al-Maghrawi, dan yang terakhir, Abul Hasan Al-Ma'rifi. Yang dikatakan mubtadi umbal oleh masyaikh yang ada. Fallahul musta'an. Ini pun juga ternyata diadopsi orang tadi itu yang lepep namanya dia apa lagi tadi. Fallahul musta'an. Hikratul ikhwan. Terima ya. Mudah murah. Bisa muka dimayakan. Fallahul musta'an ini. Terima kasih insya Allah ya. Bisa dipahami. Adapun cara pengingkaran kepada kemungkaran dengan tiga tadi, dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Allah ya Fadzik. Dengan riwayat yang saya bawakan tadi, falu kayyiru biyadih fa'ilam yastatifu bilisanih fa'ilam yastati'a fabi qalbih wa dhalika ab'aful iman. Selesai? Paham ini? Paham ini ya? Dan ini mencakup semua nama-nama yang saya bawakan tadi ya kan? Entah kamu katakan amar ma'ruf nahi mungkar, entah kamu katakan jarah wa ta'dil, entah kamu katakan al-wala' wal-bara',